DJ Yoga Remix. Demi cinta yang menyala, ku rela menggenggam bara api demi kasih yang mengharum. Sungguh aku rela, biarpun padam pandangan seperti bunga yang layu terbuang. Namun kau pasti tahu semua DJ Yoga Remix. Ladies.